إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخواتي في الله Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu untuk mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari cara membacanya, mempelajari maknanya dan juga mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tafsirnya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan isi kandungannya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan mempelajari surat Ad-Duha. Jazakumullah khairan. Surat Ad-Duha. Bismillah. Sebelum kita membacanya, kita berta'awuz kepada Allah, berlindung kepada Allah Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita perhatikan dari bacaan yang pertama wad duha. Seperti biasa, wa di mana bibir kita dimonyongkan terlebih dahulu. Wa, wa, kemudian ketemu huruf dho bertasdid. Huruf dho yaitu ujung atau pinggir lidah kanan atau kiri ditempelkan ke gigi geraham. Wadduha, karena ini bertasdid maka ditahan. Wadduha, kemudian menggunakan huruf ha. Wadduha, taip. Wadduha, nam. Wad duha, wad duha, wad duha. Baik, silakan Datuk Busron. Bukan ha tapi ha. Wad duha. Baik, sekali lagi. Wad duha. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya kembali diawali dengan huruf wawa, wa. Kemudian ada lam bertasdid, maka dinabroh, ditekan. Wal, wal, wal. Kemudian ada huruf lin, ya sukun, maka dibaca lembut. Wallai, lai, pakai i, bukan lai, bukan wallai, laili, tapi wal, wallai, lai. Dibaca lembut, mengalir begitu saja. Wallayli idha saja. Idha menggunakan huruf za. Ujung lidah dikeluarkan. Digigit lidahnya, keluarkan sedikit huruf ujung lidah. Idha. Idha saja. Saja. Ja. Biasa saja. Ja. Ja, ji, ju, baj. Nam. Tidak kemudian pakai huruf ha. Ja. Ja. Tidak. Saja, tidak, tapi saja. Taip. Wallayli idha saja. Nam. Wallayli idha saja. Wallayli idha saja. Wallayli idha saja. Wadduha. Nam. Wadduha. Wallayli idza saja. Wallayli idza saja. Silakan Akhi Nadia. Wallayli idza saja. Baik, berikutnya Pak Samroni. Wallayli idza saja. Baik, Nasrul. Ayat yang berikutnya ma, ma dibaca tipis, ma wa tipis juga, ma wa, kemudian huruf da bertasdid, Da, ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri. Da, bukan di tengah. Da, da, da, tapi da, da. Mawad ditasdid, maka ditekan. Dendabroh. Mawad da'aka. Mawad da'aka rob. Ba bertasdid, maka ditekan. Rob buka. Rob buka. Wa ma wa tipis. Wa ma. Kemudian ko tebal. Wa ma ko la. La tipis lagi. Jangan dua-duanya tebal. Ko lo. Ko lo. Ko la. Ko la. Nah, lanya tipis. Wa ma. Wa ma ko la. Taip. Ma wad. Ma wad. Da'aka rob. Buka wa ma qala tab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala tab. Silakan nam Abu Zulfa. Tab ahsantum. Alam Syah. Ahsantum. Naam. Abu Fadlan. Ahsantum. Ayat yang berikutnya. Wa. Wa. Seperti biasa. Dimonyongkan. Kemudian ditarik. Wa. Walal akhirah. Walal akhirah. Pakai kho. Huruf tebal. Hanya saja. Ketika huruf kho berharokat kasroh, maka tebalnya menjadi berkurang. Tebalnya berkurang. Tidak dibaca O lagi, tapi dibaca I. Walal akhirah. Walal akhiratu khoy. Khoy, seperti biasa huruf lin. Khoy, pakai I. Khoyrul. Tanwin ketemu lam, maka idgham bila gunnah tanpa berdengung. Khairul laka. Khairul laka minal ula. Nah, di sini waw sukun, maka naam vokalnya u, dibaca u, dimonyongkan dua bibirnya. Ula. La tipis lagi. Ula. Taip. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Naam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Taip, silakan Wahyu. Taip, ahsantum. Abu Khalid, silakan. Taib. Pak Kasman. Taib. Ayat yang berikutnya kembali ketemu huruf wa lagi. Wa, wa, wala sau. Kemudian wa suk, waw sukun. Naam, dimonyongkan dua bibir kita. Wala saufa. Fa seperti biasa ujung gigi seri atas, nambah apa ujung gigi seri ditempelkan ke bibir bagian dalam. Wala saufa, bukan saufa, fa, wala saufa, tapi wala saufa. Wala saufa yu'a. Berlatih belajar untuk membaca huruf ain. Yu'tika. Yu'tika, jangan yu'tika, jangan disyiddah, dimatikan. Yu'tika, jangan dimatikan, tapi di sedikit lanjut. Yu'tika. Wala saufa yu'tika. Yuk, pakai huruf to. To, ti, tu, bapa. Yu'ti, yu'ti, yu'tika. Wala saufa yu'tika rob. Di sini ba bertasdid, maka ditekan. Rob buka. Rob buka. Kemudian fa lagi. Fa tipis. ta tipis, ro tebal. Fatardo. Jangan tanya ikut tebal. Biasanya kalau ada huruf tebal, huruf sebelum dan sesudahnya ikut-ikut tebal, ikut-ikutan tebal. Ta tipis, fatardo. Nah, ta tipis dengan senyum, fatardo. Tep. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Tep. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, walasaufa yu'tika rabbuka buka fatardo. Silakan Yaqub. Fata fata fatar fatardo. Ulangi. Taib. Taib. Ihsan, silakan. Taib. Silakan Faisal. Taib. Ayat yang berikutnya. Alam yaja. Nah, alam yajidka yatiman fa'awah. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa. Di sini mim mati ketemu huruf iya. Alam ya, biasa saja. Alam yajid, di sini ada qalqalah sughra. Yajid, yajid. Nah, alam yajidka yatiman, yatiman. Man, tas, tanwin ketemu fa, maka dibaca ikhfa samar-samar, namun di, bibir sudah siap masuk ke huruf fa. Yatiman, gigi segera ditempelkan ke bibir bawah bagian dalam. Yatiman fa'awa, fa'awa, fa'awa. Taip. Alam yajidka yatiman fa'awa. Naam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Taip, silakan Pak Wawan. Taip. Naam. Di depannya. Ikut. Taib. Qalqalah sughrahnya dibaca. Alam yajid, yajid. Alam yajidka, yajidka, yajidka. Alam yajidka yatiman fa. Pakai fa. Fa'awa. Ulangi. Ya. Alam. Alam. Tep. Tep yang berikutnya. Zakaria. Tep. Ayat yang berikutnya. Wa. Seperti biasa. Wa. Wa dimonyetkan terlebih dahulu kemudian ditarik. Wa wa wa wajadaka, ya. Jangan wa wajadaka, tidak, tapi ditarik. Wa wajadaka do. Di sini ada huruf nampan, huruf panjang di sini mat lazim, mat lazim dibaca 6 harokat, dibaca harus 6 harokat. 6 harokat bisa dengan menggunakan 4 ketukan. Wa wajadaka dhaa. dhallan fahada. Naam. Wa wajadaka dhallan fahada. Sini dhall, ada lamnya ditasdid, ditekan. Dhallan seperti waladhallin. Nah, yang sering kita dengarkan terkadang imam tidak mentasdid huruf lamnya waladhallin. Tasdidnya enggak ada. Waladhallin. Ada lam bertasdid. Seperti juga ayat ini do wa wajadaka dhallan. Dhall, dhall, ditekan lamnya. Dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Silakan Nur Khalis. Wajib 6 harakat. Dhallan fahada. Dibaca panjang lagi. Ya, lamnya ditekan. Dhallan fahada. Oh, sekali lagi. Berikutnya akhirnya itu. Ahsantum. Ayat yang berikutnya wa wajadaka. Tetap ditarik wanya, wa wajadaka. Wa wajadaka a'ilan. Di sini nam huruf hukum mad jaiz, mad wajib, mad wajib munfasil, yaitu huruf mad ketemu huruf hamzah setelahnya dalam satu kalimat, maka dibaca 5 harokat. Nah, yaitu 3,5 ketukan. Mad jaiz 3 ketukan, mad wajib 3,5, mad lazim 6 harokat. Taip, dengan 4 ketukan. Bisa, untuk mempermudah ya. Wa wajadaka a'ilan. A'ilan. Kemudian tanwin ketemu fa. Maka hukumnya ikhfa. Dibaca samar-samar. A'ilan. Lan. Kemudian huruf hamzah a kemudian ketemu dengan ghain sukun. Fa'agna. Jangan kol-kola. Fa'agna. Jangan. Fa'agna. Fa'agna. Tep. Mengalir sedikit begitu saja. Tep. Fa'agna. Tep. Wa wajadaka a'ilan. Fa'agna. Naam. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Naam. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Silakan Mukhlis. Fa'aghna. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Taib. Bukan a'ilan, tapi a'ilan. Sama-sama. Ilan fa'aghna. Sekali lagi. Wa wajadaka a'ilan. Silakan Abu Fadila. Taib ahsantum. Fa ammal yatima fala taqhar. Taib. Fa ammal yatima fala taqhar. Taib. Fa amma fa fa kemudian a fa a mim bertasdid. Jadi fa am maka berdengung. Maka ditahan dua harokat. Ditahan. Fa ammal fa ammal yatima yatima fala kemudian huruf qaf qala sughra pakai pada huruf qaf taqo taqo ya taqo karena qaf huruf tebal taqo fala taqhar fala taqhar taqhar. Kemudian di sini huruf ro baca dan baca tebal ya. Tak hal tipis ya. Taip. Fa ammal yatima fala taqhar. Naam. Fa ammal yatima fala taqhar taqhar taqhar taib. Silakan Datuk Usran. Taib. Silakan Dea. Taib di sini ditahan dua rakaat. Nah, di sini mimnya bertasdid. Untuk mim bertasdid dan nun tasdid tidak ditekan. Bukan fa am tidak, tapi fa am dibiasa mengalir begitu saja tapi ditahan dua rakaat. Fa ammal fa ammal fa ammal yatima fala taqhar taq taqhar. Taib, ulangi. Fa ammal. Taqhar. Taib. Berikutnya, Zamroni. Jangan taqhar. Taqhar. Ulangi. Jangan tok jadi tebal. Tok tanya tipis. Taqo taqo taqo tipis dengan senyuman. Fala taqo konya yang tebal. Taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Taib, ulangi. Taib. Silakan akhirnya Nasrul. Taib. Ayat yang berikutnya wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Tapi di sini nam ada mim tasdid lagi maka ditahan dua harokat wa ammas kemudian sin bertasdid maka ditekan wa, mim tidak ditekan wa ammas di sini sinnya baru ditekan wa ammas di sini ada mat wajib dibaca 3,5 harokat dibaca 6 harokat dengan 3,5 ketukan wa ammas ila sa ila dibaca wajib 6 harokat. Nah, dengan 3.5 ketukan. Wa ammasaila fala. Kemudian tanwin nun mati ketemu ha, dibaca izhar. Nah, tan haru. Wa ammasaila fala tan haru. Naam. Wa ammasaila fala tan haru. Jelas ini tan baru ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Tan haru. Di sini tebal maka ro-nya kemudian dimonyongkan. Tan haru. Wa ammasaila fala tan haru. Naam. Wa ammasaila fala tan haru. Taib, silakan Abu Zulfa. Haru. Dan har jangan bergetar lebih dari satu haru, satu getaran. Tan haru. Taib, ulangi. Taib. Abdul Jabbar, silakan. Wa ammas, ditekan sinnya. Ya. Terus berikutnya Abu Khalid. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Naam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini mim bertasdid tidak ditekan. Wa hanya ditahan dua harokat. Wa amma bi ni'mati. Tatian mengucapkan huruf ain. Bini'mati rob. Ba bertasdid ditekan. Rob bika. Faha menggunakan huruf ha. Fahadis. Kemudian sa di ujungnya. Ujung lidah dikeluarkan. Fahadis. Bukan fahadis. Hadis bukan. Tapi sa. Fahadis. Taip. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Taib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan Alamsa. Taib. Abu Fadlan. Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli idha saja. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Subhanallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita belajar tahsin sedikit memperbaiki bacaan kita, karena memang itu perintah dari Allah Azza wa Jalla, warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil sesuai dengan makharijul hurufnya dan juga sifat-sifatnya. Namun kita belajar sebatas kemampuan kita. Tentunya untuk lebih benar, lebih baik belajar kepada yang ahli dalam bidang ini. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tafsir surat Wadduha. Tafsir surat Wadduha. Wahia makiyah, dan surat ini adalah surat makiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Wallayli idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita, telah sunyi dan gelap gulita. Ma waddaka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ikhwati fillah, dulu ketika Rasulullah menjanjikan kepada orang-orang musyrik adanya wahyu Allah Subhanahu wa taala akan datang besok, namun ternyata malaikat Jibril tidak datang. Ditunggu hari kedua, tidak datang juga. Dan ada yang menyatakan sampai 3 hari, tidak datang juga. Maka seorang wanita musyrik menyatakan, mana Tuhanmu? Enggak ada. Buktinya enggak ada. Enggak ada wahyu, enggak turun wahyu. Setan kamu itu sudah meninggalkan kamu. Dia sangka itu setan. Setan kamu telah meninggalkan kamu. Nah, dan enggak lagi sayang dengan kamu, sudah meninggalkan kamu, membenci kamu. Maka turunlah ayat ini. Allah berfirman dengan bersumpah, wad duha, demi waktu duha. 6. Aqsamu ta'ala bin nahar, Allah bersumpah demi waktu siang. Idza tashara dia'ahu, ketika cahayanya terang benderang. Waktu duha, sementara lagi kan waktu duha nih, ketika cahaya sedang terang-terangnya. Demi waktu duha. Dan Allah kalau bersumpah, dia menyebutkan nama-nama makhluknya yang memiliki keutamaan-keutamaan. Namun kita, hamba Allah Ta'ala, tidak boleh bersumpah kecuali hanya nama Allah saja. Wallahi, demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, dan enggak boleh demi yang lainnya. Demi Muhammad enggak boleh, syirik kecil nih. Demi Ka'bah enggak boleh. Yang berhak bersumpah dengan nama makhluknya hanya Allah saja. Adapun bagi makhluk bersumpah hanya demi Allah saja. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari, ketika cahaya terang benderang. Wabillail, dan Allah bersumpah demi malam. Wallaili, wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Sudah siang ya. Taib. Waddalahammat zulmatuhu, ketika malam itu telah gelap gulita, demi malam yang gelap gulita. Di sini Allah bersumpah dengan dua makhluknya yang berbeda, yang satu terang benderang, yang satu gelap gulita. Demi waktu duha yang sangat terang, walail, dan demi waktu malam yang gelap gulita. Ini menunjukkan ala i'tina'illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, perhatian Allah kepada nabinya, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sumpahnya? Allah bersumpah, isi sumpahnya apa? Muqsam bih atau muqsam alaih, muqsam bih, isi sumpahnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, Tuhanmu tidak membencimu. Allah membantah ucapan wanita musyrik tadi yang menyatakan, "Nam, Tuhanmu telah meninggalkanmu." Buktinya mana wahyunya? Mana enggak turun malaikat Jibril bawa wahyu? Tuhanmu sudah meninggalkan kamu. Allah bantah, Allah menyatakan, "Ma wadda'aka rabbuka," dan Rabbmu tidaklah meninggalkanmu. Ai ma tarak, ma tarakaka, tidak meninggalkanmu. Munzu i'tana bik, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikanmu. Allah memperhatikan Nabi Muhammad sejak kecil. Nah, sejak kecil, ketika bapaknya dia dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia. Ketika dia lahir umur sekian tahun, ibunya yang meninggal dunia. Di waktu kecil Allah perintahkan malaikat Jibril untuk membelah dadanya dan membersihkan, mencuci, membersihkan, mensucikan isi hati Rasulullah, dibersihkan, dibedah, dibersihkan isi hatinya. Sejak kecil sudah diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, wala ahmalaka munzu rabbaka war'aka, dan Allah tidak menelantarkanmu, dan Allah tidak menelantarkanmu sejak Allah mentarbiyamu dan juga membimbingmu. Rahmukallah. Allah mentarbiyah Rasulullah sejak kecil, ya. Dan membimbing Rasulullah sejak kecil sehingga tidak pernah melakukan kesyirikan. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah, bahkan terus menerus Allah mentarbiyah, mendidik Rasulullah dengan tarbiyah yang bagus, yang baik, dia tarbiyah sejak kecil. 6. Wa ya'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah meninggikan derajat Rasulullah dengan derajat yang tinggi. Derajat Rasulullah tinggi. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, kalau disebut nama Allah, disebut juga nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disebutkan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dalam azan juga demikian. Nah, orang masuk Islam bersyahadat menyebut nama Allah juga menyebut nama Rasulullah. Ini derajat yang tinggi. Belum lagi ketika pada hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, nah, dan mereka kepayahan, kesulitan yang sangat, sehingga mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam supaya memohon kepada Allah segera hisab dilaksanakan. Nabi Adam tidak sanggup. Minta kepada Nabi Nuh, tidak sanggup memberikan syafaat. Minta kepada Nabi Ibrahim, tidak sanggup. Kepada Nabi Musa, tidak sanggup. Kepada Nabi Isa, tidak sanggup. Nabi Muhammad, bisa. Rasulullah, nah, memberikan syafaat pada mereka seluruhnya. Seluruh manusia mendapatkan syafaatnya. Nah, syafaat Rasulullah ketika itu. Rasulullah sujud di bawah arsy Allah. Kemudian diberi syafaat. Nah, kemudian hisab segera dilaksanakan. Maka Rasulullah dipuji oleh seluruh manusia. Naam. Dipuji oleh seluruh makhluk, seluruh manusia. Itulah kedudukan yang tinggi. Kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, dan tidak pula Allah membencimu. Wa ma qalaka Allah, tidaklah Allah membencimu. Ya, ini maksudnya ma abghadaka, Allah tidak membencimu. Munzu ahabbaka, semenjak Allah mencintaimu. Allah cinta dengan Rasulullah. Bahkan termasuk makhluk yang paling Allah cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya Allah sangat perhatian. Nah, Allah perhatian kepada Nabi Muhammad sehingga Allah gerak-gerik Rasulullah diperhatikan ketika dia sholat bersama manusia, ketika sujud ruku diperhatikan oleh Allah Taala. Menunjukkan Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna an-nafi diddu dalil ala subutu diddu. Maka penafian, naam, menafikan lawan menunjukkan penetapan lawannya. Allah menyatakan Allah tidak membencimu, berarti ada penetapan, berarti Allah mencintaimu. Menunjukkan Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilnam, yang namanya penafian, menafikan, meniadakan, wan nafyi mahad, semata-mata menafikan saja, meniadakan saja, la yakunu madahan, tidaklah menunjukkan pujian, illa idza tadammana subutu kamal, kecuali apabila mengandung penetapan kesempurnaan. Di sini mengandung penetapan kesempurnaan. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu, konsekuensinya Allah mencintaimu, Allah memperhatikanmu, Allah menolongmu, Allah membantumu. Fa hadha hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-madiyah dulu wal hadirah, dan sekarang. Yaitu Allah, keadaan beliau yang sempurna, yaitu dicintai oleh Allah dan dicintai terus-menerus, dan Allah angkat derajat Rasulullah dengan derajat yang sempurna dan terus-menerus selamanya. Nah, di mana Allah memperhatikan beliau. Tapi ini ayat yang pertama dan kedua ya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang karena sudah siang. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.